This is 猫岛猫Sungai Mekong yang terletak di perbatasan Thailand dan Vietnam menjadi habitat dari 1.300 jenis ikan air tawar. Mancing, bro! Bro! Nama Brunei Darussalam mempunyai arti negeri kedamaian. Peace, bro. Wow, damai. Mau tahu? Mau tahu? Mau.